Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabba jibril, Allahumma rabba jibril, Allahumma rabba jibril wa mikal wa israfil atiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wal roh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawab, rahmatilah kami semua dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid. Ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunanmu. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu. Ya Allah, rahmati, ampuni seluruh dosa kami, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah, rahmati, ampuni seluruh anggota tubuh ini. Ya Allah, mulut dari banyak dusta, ghibah, fitnah, sumpah, serapah, bahkan merendahkan orang lain, mata melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran dan rencana buruk. Ya Allah, tangan, perut dari subhat sampai yang haram. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Kami mohon di rumahmu ini, ya Allah, kami mohon di majlismu ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Bahagiakan kami dengan taubatan nasuha. Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami. Cabut, ya Allah. Habib, habib ilainal iman. Ganti dengan kekuatan, keindahan iman, kelezatan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, kesenangan sholat malam, hingga akhir hayat kami. Beri pula kesenangan itu pada keluarga kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah zikir, ya Allah, semua yang menyaksikan kaum muslimin muslimat, kenikmatan salat malam, kenikmatan tadaburul Quran, kenikmatan berjamaah di masjid, kenikmatan salat duha, kesenangan bersedekah, kesenangan berzikir, kesenangan berbuat baik. Mohon ya Allah, selamatkan kami dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan, dari keinginan berbuat maksiat. Teruslah bimbing kami dengan irsyad taufik hidayah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami al-jannah qabla al-jannah, surga sebelum surga, baiti jannati, rumah tangga rukun, damai, bahagia, mesra, indah, indah dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari saleha-saleha. Jadikan anak cucu keturunan kami. Aminkan wahai ayah bunda. Aminkan wahai kakek nenek. Doa untuk cucu sangat mustajab. Semua berdoa. Semua. Ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah anak cucu keturunan kami saleh-saleha. Sehat walafiat. Suci, cerdas, bertakwa, tampan cantik dalam penjagaan-Mu ya Allah. Sangat mencintai-Mu ya Allah, mencintai para nabi-Mu, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bahagia taat di jalan-Mu, senang bahagia dalam sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari semua fitnah ya Allah. Tidak sombong, tidak maksiat, bakti pada kedua orang tua. Ya Allah, berkah untuk negeri ini ya Allah. Mulia akhlaknya, ikhlas, sabar, syukur, waro, juhud, istiqamah, rendah hati, dermawan. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma aizal Islam al-Muslimin wa adil kufra wal kafirin wa dabir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syaqqit syamlahum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestine, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Chechnya, fi Kashmir, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa jana minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, Ya Muhyi yang menghidupkan kami, Ya Allah, Ya Mumit yang telah menentukan jadwal kematian kami, Kau izinkan kami masih bernapas, berarti Kau masih izinkan kami untuk berdoa kepada-Mu ya Allah. Kau saksikan sekarang kami mengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon saat wafat nanti kami, wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berwudu ya Allah. Hidupkan pada diri kami kesenangan wudu, batal wudu, batal wudu, dan wafatkan saat kami menjaga wudu itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ingin sekali wafat dalam kecintaan Engkau ya Allah. Ayah bunda, kalau kita meninggal dalam keadaan berwudu, kita meninggal dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu hamba yang batal wudu, batal wudu, batal wudu. Tancapkan kepada anak-anak kami, adik-adik kami ini ya Allah, ayah ibu kami, terutama pada si Arifin ini, kesenangan menjaga wudu ya Allah, hingga wafat dalam keadaan berwudu ya Allah. Dalam kelezatan istiqamah, Engkau bimbing lisan kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi res area 72 ini ya Allah, berkahi masjid ini ya Allah, berkahi semua yang hadir, berkahi semua yang berdoa, berkahi negeri kami Indonesia. Segera hadirkan kami pemimpin yang sangat takut kepada-Mu dan mengajak kami takut kepada-Mu ya Allah. Kami rindu pemimpin itu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, kata iman ini mudah turun ketimbang naik, maka jagalah iman dengan amal. Di antara amal adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu diamalkan, salat malam, tadabbur Quran, salat berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, biasakan salat duha, lalu sedekah, ya, jaga wudu terus menerus, istighfar, zikir, wirid setiap kesempatan. hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Insya Allah setiap bulan Ahad pertama di Masjid Az-Zikra. Nanti jatuhnya tanggal 2 Rabiul Akhir atau 2 Februari. Ya, mulai tengah malam. Ya, mulai bersama kita jam 2:30. Kemudian selesai subuh kajian Isra. Jam 7 Tauzih Rabbani. Kemudian tausiah dari ulama dan habaib. Itu biasanya ada yang masuk Islam. Alhamdulillah mu'alaf kita sudah 583 mu'alaf. Alhamdulillah. Terapian. Jam 8, teng, pikir. Bersama Nanda Arifin. Allahu Akbar. Insya Allah hadir ya. Arifin tunggu. Kita tidak beranjak. Kita simak, kaji bagaimana menjaga sholat kita dan menikmati sholat dengan kehusuan. Pada kanda Ustaz Sambo. Apa talbiyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita senantiasa tentunya tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ukhuwah, nikmat kita bisa menjalankan amal soleh, termasuk kita di tempat ini nikmat mencari ilmu, nikmat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita menjadi hambanya yang takwa, hambanya yang soleh sampai akhir hayat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang bersama dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang sebagaimana disampaikan Ustaz Arifin tadi, bagaimana caranya kita bisa menikmati sholat kita, bisa melakukan sholat dengan penuh kehusuan. Karena hanya dengan sholat yang khusyuklah maka Allah menerima amal sholat kita. Kalau sudah sholat kita diterima, sholat kita bagus, maka amal-amal yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita bagus, maka amal-amal yang lain pun akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita rusak, sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang disampaikan Nabi dalam salah satu hadisnya. Oleh karenanya, sebagai indikator sholat kita benar itu, bisa kita lihat dari amal-amal keseharian kita. Kalau sholatnya bagus, pasti puasanya bagus, sedekahnya bagus, amar ma'ruf nahi mungkarnya bagus, rumah tangganya bagus, muamalahnya sosial masyarakatnya bagus, bahkan ketika dia memimpin pun, dia akan memimpin dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan kebaikan, menjauhkan dari hal-hal yang mungkar. Oleh karena itu, mengapa amal sholat ini selalu yang diutamakan oleh Nabi untuk dijelaskan, untuk disampaikan, diwanti-wanti untuk diperbaiki. Demikian yang harusnya kita lakukan. Cuman kadang-kadang untuk menikmati sholat ini memang ya kata-kata orang sulit-sulit gampang. Ya dibilang sulit kali pun tidak, dibilang gampang kali pun tidak. Tetapi kita harus selalu berusaha. Memang khusyuk itu tidak langsung bisa 100%. Ada proses. 5%, 10%, 20%. Hadis juga mengatakan begitu. Ya, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, bahkan sampai setengah, bahkan bisa sampai penuh. Nah, ini semua butuh proses. Tapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau melakukannya dengan tahap demi tahap, tidak akan bisa mendapat sampai puncaknya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmunya dulu, baru pelan-pelan kita mengamalkannya. Kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana bisa kita mengamalkannya? Maka ilmu itu lebih awal. Ilmu itu imam. Amal itu mengikutinya. Nah, pada kesempatan kali ini, karena saya lihat tadi sudah dari lihat zikir-zikirnya sudah ya minimal seperempat atau setengah khusyuk semualah ini. Tinggal kita tambah setengahnya lagi dengan ilmunya. Bisa lengkap khusyuknya sempurna. Berzikir pun harus khusyuk. Dalam Al-Quran itu dikatakan berzikir harus khusyuk. Alam ya'ni lil ladina amanu antahan ardiyakta antakta kulubuhum lidzikril. Tidakkah orang-orang beriman itu datang kepada mereka, hati mereka itu khusyuk saat mereka ingat kepada Allah. Antakta kulubuhum lidzikrillah. Nah, jadi zikir pun harus khusyuk. Sebenarnya bukan hanya sholat dan zikir, amal-amal yang lain, baca Quran juga. Nah, pertanyaannya, how, bagaimana? Ya, ada lima jurus lah kita sederhanakan. Nah, yang pertama, sholat yang khusyuk itu mesti dimulai dari niat yang ikhlas. Ya Allah, saya sholat ini untuk mencari ridhamu, agar kau sayang kepadaku, agar kau cinta kepadaku. Setiap sholat, ya begitulah. Sebelum takbir, niat dulu yang benar. Ini kadang-kadang kita niat itu jarang digunakan dengan baik atau jarang sungguh-sungguh. Begitu di sajadah langsung Allahu Akbar gitu. Jarang menanamkan niat. Padahal innamal a'malu binniat. Malah para ulama sepakat, mayoritas ulama kita sepakat bahwa niat itu adalah rukun. Ya, rukun pertama. Kalau kita lihat sholat ada 13 rukunnya. Yang pertama niat tanamkan. Bagaimana dalam hati kita tanamkan sebelum sholat? Ya Allah, aku sholat ini untuk mencari ridhamu. Aku sholat ini untuk mencari cintamu. Tanamkan. Nah, kalau ini kita tanamkan, mudah-mudahan kalau orang yang selalu ingin dicintai, ingin disayang, mudah-mudahan setelah sholat itu nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.